بسم الله الرحمن الرحيم halaman 79 baris kaping gangsal ing jero faslun ay hadza faslun hadza utawi iki ku faslun fasal siji sumakulu nuli dawuh sapa ingsun Imam Ghazali pada dihil jumlati sause iki-iki jumlahe keterangan setelah saya menerangkan panjang lebar tentang kawatif sesuatu yang menyebabkan leburnya amal intinya berupa riak dan ujub. Sekarang saya berkata tayaqqaz min raqdatika ayyuhar rajulu fi hadhil aqabah wa illa kunta minal khasirin. Tayaqqaz tangiyo sapa sira min rokodatika saking turu siro ayu haro julu wahai wong lanang, bangunlah, waspadalah, karena setelah kamu memasuki Aqabah ke-6 ini memang banyak mulai muncul kenikmatan-kenikmatan di tengah peribadatan yang itu menyebabkan orang lalu berpaling dari Allah. Ketika banyak yang melihat lalu menjadi penyebab riya. Ketika merasa sudah baik muncul ujub. Memang mudah sekali orang tertidur dan terlena ketika dia sudah berbuat baik. Oleh karena itu di saat seperti itu bangkitlah kamu, bangunlah dari tidurmu dalam Aqabah yang ke-6 ini, karena memang banyak sekali orang yang lalu karena terlena di dalam Aqabah yang ke-6 ini dia menemui kerugian, kehilangan nilai, nilai ibadahnya hilang, nilai kebaikannya hilang. Fa inna hadhil aqabata maka satemene iki iki Aqabah ke-6 iku soal sing nyacatno ngamal iku asadu luweh abot wa asakulan luweh rekoso wa amarulan luweh pahit wa dorulan luweh mebayani apane Aqabatan apane Aqabatan dalan rumpile istakbala kang wis ngadepi sapa sira kan wis ngadepi apa Aqabah kaing sira via ditoriki dalam iki dalane ibadah. Jadi dibanding dengan Aqabah-Aqabah yang lalu, Aqabah yang ke-6 ini Aqabah yang paling membahayakan. Jadi sekali terjatuh di Aqabah ke-6 ini sudah sulit untuk bangkit lagi. Gak iso nerusno neh. Kalau Aqabah pertama soal ilmu masih bisa ditempuh dengan ngaji. Aqabah kedua taubat. Orang mesti masih bisa kembali kepada Allah. Aqabah ketiga sengirim penting ibadah berupa makhluk bisa diuzlai, berupa dunia bisa dizuhudi. Ya, masih ada cara-cara dan ikhtiar yang mudah diusahakan. Dan seandainya gagal masih bisa diulangi lagi. Sementara amalnya belum terlalu banyak. Tapi kalau Aqabah ke-6 ini masya Allah, Akobah keenam, itu banyak sekali orang yang terjatuh karena ini sudah tinggal mengambil buah. Ilaiha krono marang hadhil akobah tantahi dadi notok leren ngepol apa samratu kullu mamado buahe saben-saben akobah mato kang wis liwat apa ma rupane minal akobat saking pira-pira dalan rumpil. Tahapan-tahapan akobah yang sulit-sulit mulai dari ilmu taubat, lalu ngawaik, lalu yang keempat ngawarit, lalu yang kelima bawa'is pembangkit, lalu yang keenam ini pelebur dosa, pelebur amal. Jadi ternyata di sini ini dari semua yang awal itu semua akan berhenti di sini. Bedaannya di sini fa'in salim ta'onim ta'warokifta. Fa'in salim ta'mongkolamun selamat soposiro. Kalau di akobah yang keenam ini kamu selamat, wanim ta'mongko untung soposiro. Warobifta lantegese badi soposiro. Maka kalau pada akobah tahapan ini kamu masih bisa selamat, amalmu utuh, tidak digerogoti oleh riak dan ujub, maka kamu menjadi orang yang benar-benar untung dan mendapatkan laba yang banyak. Mergopo ditompo dengan ibadah ini harus ditompo wis ganjaran tok, keuntungan tok, nilai tinggi tok, enggak ada kerugiannya. Ini suwali e wa ingkanat lamun tinemu opal ukhra liyane, kalau yang kamu dapatkan itu selain ini, kalau yang kamu dapatkan itu adalah munculnya ujub dan riya, faqad doa, monggo teman-teman dadi sia-sia. Faqad doa monggo teman-teman dadi sia-sia apa asayu usahamu kulluhu sekabiane asayu. Maka perjuanganmu, usahamu mulai dari awal sampai akhir berusaha untuk mendapatkan ridho Allah itu menjadi sia-sia. Wa khobalan kuciwa opal amalu angen-angen kepinginan kegayuan. Wa batolalan dadi batal rusak opal umurmu. Sekadung wis latihan riyadhah macam-macam dilakoni, kiri-kiri batal. Nah ini semua karena kita kurang hati-hati, karena kita kurang menyadari bahwa ini adalah pol-polane ikhtiar, pol-polane ikhtiar yang bisa dilakukan manusia. Corong apa jadi nganten ngono undangan wis kadung nyebar karek ngenteni pengulu. Ngono lek gak ngati-ati kok iso buyar petunge. Gak sida dadi nganten, ngono kan malah rugi. Diwas wis nekakne jajan, nekakne kursi, nekakne terop geri-geri karo bisan ditolak. Jenenge ditolak iki piye? Wis angel. Sumasanu nuli utawi persoalane. Sumasanu nuli utawi urusane kabeh. Kuluhu sekabehane asaknu iku anaha sak temene kelakuan. Persoalan ini atau hadis ini, sesuatu yang bisa melebur amal ini, itu persoalannya adalah akumulasi dari tiga hal. Ana usah temene kelakuan iku kok ijtamaah teman-teman wis kumpul wis bergabung fiadil aqobati ing dalem iki aqobah nomor 6 yaiku qawadis aqobah yang bisa meleburkan amal tahuna ing dalem kene-kene aqobah apa sing kumpul salah satu umurin telu pira-pira perkara. Di sini ada tiga hal yang bergabung menjadi satu. Makanya jadi sulit. Apa al-awalu taikang pertama? Al-awalu taikang pertama minha saking salah satu umurin. Tiga hal yang pertama adalah iku annal amro satemene perkarane riak lan ngujub iku dadi kon rumit jidan kelawan banget. Itu yang pertama. Jadi yang pertama kali menjadikan sulitnya qawadis ini dideteksi karena memang persoalan riak dan ujub itu sesuatu yang rumit karena gak bisa diukur dengan perilaku-perilaku biasa, karena itu lebih nyangkut kepada soal rasa, karena itu sudah nyangkut kepada soal bagaimana hubungan kejiwaan seseorang kepada imannya, maka sulit dan rumit. Kecuali bagi orang-orang yang benar-benar tahu, benar-benar tahu persoalannya. Walau benalan saat temene kerugian iku sadidun akeh, walau khodorolan iku sadidun banget, rugine rugi sing banget rugine. Wal khotoro salan sak temene bahayane iku azimun gede, bahayanya sangat besar, kerugiannya juga luar biasa, persoalannya rumit. Itu yang pertama. Yang kedua nanti Amma diqatul amri ana pun utawi kok diarani lembut iku piye. Amma diqatul amri ana pun utawi lembute masalah. Mengapa kok dikatakan masalahnya lembut? Mergo fa inna majariya riya imongko sak temene ngon lumakune riak wal ujubilan ujub, riak karung ujub itu berjalan fil amal yang dalam piro-piro ngamal iku daki kotun lembut khofiyatun samar bil goyati kelawan notok samare notok lembute. Jarang sekali orang yang punya kepedulian kepada soal ini. Bahkan yang terkena penyakit ini pun jarang sekali yang cepat sadar. Moro-moro wis buyar. Moro-moro wis kena. Karena memang ini berkait erat dengan soal bagaimana munculnya sebuah perasaan di tengah beramal. Mula falayakadu mongkora memeh, falayakadu mongkora memeh iku ya tanab bahu bisa gumregah tangi bisa eling lidari kamaring mengkono-mengkono ujuk lan riak. Hampir-hampir tidak ada yang bisa mendeteksi dan mengingat bahwa dia sudah terkena ujub dan riak tadi, sopo illa kullu nukhririn, kejobo saben-saben wong sing cerdas, teliti, sing banget pintere, fi amri dini dalam urusan agama. Maksudnya hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai agama. Orang yang benar-benar pandai tahu etung-etungan bagaimana urusan agamanya, bukan hanya sekedar orang yang berkepentingan dengan agama. Lain kalau orang yang berkepentingan dengan agama itu kan memanfaatkan agama untuk kesenangannya. Kalau yang dimaksud nikhrir fi amriddin itu adalah orang yang benar-benar jeli, tahu posisi diri di dalam agama itu. Itu kalau enggak gitu, wah enggak bisa mendeteksi soal ujub dan riya itu. Di samping dia pandai, cerdas di dalam soal agama, basirin, basirin turun duwe peningal ati, mata hatinya sudah mulai fungsi, mulai ada perasaan gak enak ketika melakukan sesuatu yang tidak berhadapan total kepada Allah. Di samping basirin yakzonin, kang akeh tangine, yakzonil kolbi, kang gumrega hatine, mutaharizin, kang ngati-hati, hati-hati, jeli, teliti, awas, dan hatinya tidak pernah terlena, selalu gumregah dan bangkit terjaga. Kalau orangnya demikian, maka mudah melakukan sesuatu ada kurang baiknya, itu mudah terasa. Ketika sudah terasa, maka cepat bisa terselesaikan, terobati. Lene-ene wong loro tapi gak sadar nek dhek loro itu piye. Loro-loro mati wae. Wa anna lanado banget. Wa anna lanado banget ya toli ugi iso ningali. Bisa ningali ala yen atase ngujub lan riak. Jadi cucuk nonggo nih dalek gue. Jauh sekali untuk bisa mendeteksi penyakit ujub dan riak kui sopo al jahilu wong sing budu. Wong sing budu gak tahu soal-soal agama. Artinya tugas-tugas dia di dalam beragama itu apa dia gak tahu. Aluhubu kang, kang banget kumprunge, kang banget budune. Walghafilullah kan upomo gak budu, upomo ndeke ngerti, upomo ndeke wis paham karo agama tapi ngepasi walghafilu. Wong sing akeh laline, anak umu kang akeh turune, lek pintere pinter wong, iso maca kitab. Soal agama wong ngontrong kecilik keluargane kiai yo mondok barang suwe, tapi wong lali itu piye, lali karo posisi dirinya bahwa dia seorang hamba. Di samping lalen ngate anna umu kang akeh turune, artinya terlena panjang menikmati fasilitas yang sudah didapatkan. Wah itu bukannya angel ngono kuwi. Ndek dituturi iso mbantah. Maka yang bisa menyelesaikan ini adalah dirinya sendiri. Yang benar-benar sadar total bahwa ada kesalahan yang dia lakukan. Niku jelas. Jadi untuk bisa mendeteksi bagaimana riya itu masuk dan bagaimana ujub itu masuk di dalam hati, yang pertama adalah orang itu harus nikhrir fi amriddin. benar-benar tahu silah-silahnya persoalan agama, bukan persoalan bagaimana memanfaatkan agama atau mencari-cari nama besarnya agama, tapi benar-benar tahu betul bagaimana dia merasakan, menundukkan diri di dalam perasaan beragama. Yang pertama. Yang kedua, dia harus punya basir, mata hati yang tajam. Yang ketiga, dia harus yakzonil kolbi, hatinya selalu terjaga, melek kalau Jawa ini. Jadi lenek maling sakwaya-waya roh. Di samping itu mutaharis, dia harus siap jaga, menjaga diri setiap saat. Nah, kalau enggak gitu ya sudah, wong wis bodho, terus luhub itu mata hatinya enggak berfungsi, hatinya lupa, lalu dia tertidur terus, ya sudah, nyetir mobil kok turu, ya nabrak. Ini walaqad sami'tu, walaqad sami'tu lan yakti teman-teman ngrungu sapa ingsun walaqad sami'tu lan yakti teman-teman ngrungu sapa ingsun ba'da ulama ina ing setengahe ulama ingsun rahimahullahu ta'ala rahimahmu gomelasihu ming ulama ina sopallah ta'ala Allah ta'ala binai sabur ana ing kota nai sabur biye dawe yuki nyeritake sopoh ba'dul ulama Badul ulama nyeritane anna ato an as-sulami ya sak temene kiai ato as-sulami sak temene kiai ato as-sulami rahimah rahmatullah ya alaihi waridwanu rahmatullah utai rahmati Allah iku alaihi tetep ing atase kiai ato waridwanu hulan ridani Allah iku nasaja nenun iku nasaja nenun sapa sing atok asulami nenun sauban ing kain terus saiki bordir ditenun api halus dibordir pakama mongko bagusaken ngukuhaken ngukurne iki bikin diteliti tenan gawene ora kacangan ora borongan tapi diteliti tenan fa'akama mongko ngukuhaken sapa si atau asulami hu ing saub wa hasana lan tegese bagusaken sapa asulami hu ing saub cidan kelawan banget carane nyambung benange, carane iki kuwi iku diteliti aja sampai cacat. Diteliti tenan. Sampai ukuran benange pira. Terus iku batian-batian sing muncul saka nam-namane benang ben ketok gambare apik piye. Itu tugas tenunan. Sumaha malahu, bangsa wis dadi serampung sumahamala nulinggawa sapa si atok asulami hu ing kaine mang ing sauban mang digawa ila suki maring pasar wala leng gawe ra kaya biasane cara wong dipeseni kloso ngono goleke pandan sing rata oleh nyikar rata oleh ngenam roto api kon pojok-pojok orang enak sing jelekitut digelar kuwi iso roto pesegi lek digulung didekno iso ngadeg dhewe gak rubuh lho sampai ngono sampai upama kuwi kloso lek kain wah bordirane api batikane api bangsa wis rampung digawa ning pasar Faro domongko nawak-nawakan sopo si atau asulami mangu ing klambine ing saup ing sandange ing kain mang kain tenune mang ditawak-tawakno mubeng ning gone tukang-tukang pemborong kain sing apik-apik rono ngerti lek iki barang apik ditawakno ya ning gone padha-padha bakul kain iki lek ning pasar karo ning butik ngono utawa ning gone desainer kain kan ngerti to. Tuku klambi ning pinggir toko ngono karo tuku klambi ning nggone butik, nggone pusat perbelanjaan kain ngono ya beda. Semono kowe iki wong nawakno klambi memang sengaja mung dibuat untuk yang orang yang ngetop. Ditawakno ning nggone toko sing serodo elit. Lah kok fastar khoso? Fastar khoso mongko banjur ngarani murah. Ueng kain ing saup mang sapa al-bazazu. Tukang peneliti kaine. Tukang kaine kuwi ahli tenan tibake ngerti kekelemahane. Niki nggih sae niki lek. Fastar khoso mongko banjur ngarani murah utawa ngenyang murah. Ueng saup mang sapa al-bazazu tukang kain, tukang pengepul kaine kuwi. Wah, lah nek niki nggih. Dia pun saya pun munggah kelasnya tapi ini kisik dereng tingkat nomor si iji ini kisik kata BSA ini kisik. Dan ini sama lah nekok benang yang ngisor ini kisik yang tersing bergidil setunggal ini alah setunggal ngote ini ku cacate tengeriku terus ini kisik gambar untu merah ini siunge apa cucuknya ini kurang lincip ini kisik. Ini kisik gambar pojokannya meripate ini kisik kurang bunder niki. Lah niki sing pas nggih lare merak niki kelip-kelipe ah kurang ngelip-ngelip niki wah niki sik dereng sae niki lek dingge napa glangsaran bendine nggih pun sae tapi lek niki ajeng dinggo tampilan sing tiyang ngetop wah sih kalah niki. Lah niki lho sampeyan kula judune sing sae ngono. Wong duwe niki lho sing sae niku niki. Iki sambungane sae niki batikane sae kawan banding kali njenengan lho lak sik sae niki ngono pakola mongko jawab muni sapa bazas tukang kaine niku innafi uyuban kaita wa kaita innafi satu mene iku tetep ing dalem inafi satu meniku tetap ing dalam tenunan saup sampean opo uyuban piro-piro cacat kaita sisih niko wa kaita lan sisih niko. Nah niki sing nah malih niki cekere-cekere merae niki kenyekuntungan niki lho dipaidu kabeh gila niki kurang malih niki surine ndas merak niki jlebrete sing merak lanang kali merak wedok niki kudune beda lan iki sampean gawe padha ngeten lho alane niki kurang mesra niki gadukan gladikane gambar merake niki wis ana meneh kok lah niki malih niki lah niki tulisane niki merak jaya niki hurufe mestine miring kudune kersane rada luwes lan iki sampean gek kepak-kepak ngeten iki lah malih kaya wong gagah niki wah niki tulisan kegagahan kurang lembut niki was pokoke diteliti tenan karo sapa Bazas Pimang akhire isih konangan kekurangane terus diduduhno sing apik lah niki sing sae niki coba niki lak luwes sing niki rupane niki nganggo huruf Latin merak jaya ngoten nganggo huruf Latin dadi ketoke luwes lah tulisane tulisan gedrik ngoten iki kaya stempelan desa mawon iki dicacat gitu. Mulane nggih niki kula tumbas tapi nggih murah. Mergi pasare niki mengke mboten pasar elit. Nggih mengke nggih tenggene kangge gangsaran seragam-seragam mboten mawon nek. Lek kangge acara manten wah kirang sae niki napa lek mantene anake wong sugih sedagar kaya niki. Wah mboten payu niki kirang sae. Fakoza mongko tumandang ngalap hu ing kain mang ing saup. Fakoza mongko cukup mana ngalap sopo si ngatok hu ing saup. Ngalap, iya gus ngatok oning guri. Fakoza mongko ngalap hu ing saup sopo ngatok. Ya ngatok terus di cukup ngoten mawon kan gempur naik ngoten. Mari ngono terus nangis. Wajala salan banjur lungguh denger-denger. Tapi iya wong rumang sana wis apik dhewe panjen nalika arep budal ning pasare wong sak desa kabeh ngaran wah sae mbah ngatok niku jan pokoke sak jek kula ngertos tenunan sae nggih niki niku kabeh do melem ngono e. Sing teng budi mbah ngatok niki lajeng teng pasar niki nawakne klae kain niki lho tenunan. Saya bahan ini saya itu ini Masya Allah ini sak desa ini mboten enten sing saged to kabeh ngelem ngono e. Teka kono tibae trimo dilo lah niki sik kathah klirune niki bahan ini kurang enten. Denger-denger akhire wajala saran banjur lungguh sapa ngatok ya begi hale nangis sapa ngatok. Bukaan kelawan nangis sadi dan kang banget. Akhirnya nangis guguk-guguk, ono wis tuwa. Nenun tenan-tenan nangis guguk. Fana dimarrajulu ala dalik. Akhirnya tukang kain sing ngetono cacate mang gedun padahal maksude ku ben ngerti lek kaine kuwi durung kelas, ngono karepe iku ngono ora kok nyacat. Nyacat ora anu ya dituku ngono. Ya tetap dituku tapi kelasnya orang kelas dhuwur. Nah, terus nangis lah. Panadima mongko getun. Sopara julu wong lanang sing nyang mang. Ala dalika ing atase mengkono-mengkono kedadean. Wajah alalan banjur tumandang sopo si rojul utawa bazas kumang. Tumandang ya tadiru kale ngetokno alasan nyuwun ngapura. Nyuwun ngapura ilahi maring si kiai ngatok. Wayah dululan banjur ngaturake sapa bazas lahu maring kiai ngatok fi samani ing dalem regane saup maringaken maing barang yuridu kang ngersakaken sapa ngatok. Cara asale kain niku sak meter, tenunane kuwi sak meter. Sak potong umume regane 150.000 ngono. Krana iki dianggep untuk pasar elit. Kiai Natok nawakno 250.000. Nah, bangsa ngono diteliti karo sing tukang anu kae niku wae lha tibae sik kathah cacate. Ya, terus denger-denger nangis. Nangise jan tenanan. Nah, terus akhirnya nggih ngapunten Mbah, ngapunten niku wae maksud kula lak nganu. Lah niki lek kranten jenengan sing nawakne nggih. Pun kula bayar kalih 150.000. Faqala mongko dawuh. Lahu maring kiai ngatok soe lahu maring bazas utawa rajul. Faqala mongko dawuh lahu maring rajul sapa sing dawuh ngatok. Maka oleh kiai atok dijawab laisa dalika kamata zunnu. Laisa ora ana apa dalika mengkono-mengkono nampa bayaran. Persoalan iku ora soal bayaran. Kamata zunnu koyo oleh nyono sapa sira. Enggak, Mas, aku ora kok soal bayaran kuwi. Ora soal regane, tibake nenun ki angel. Innama ana amilun fi hadhihi sinaah. Innama ana ing pestine utayaku. Iku amilun men sak dermo nglakoni ngamal tandang gawe. Wong iki benang ya. Oleh kutuku kanggo sampeyan. Wong iki piye nika apa tenan apa sing digunge kom benang cete kuwi apa wentere kuwi ya kok kene. Aku lamek sak dermo dadi buruh tenun. Kabeh bahan iku enek sing nyediani kabeh. Jadi aku ku ngamilun fiadi sinati dalam iki-iki keterampilan tenun. Ya mek nuruti pesenan jare iki. Nganune ngene iki sing saiki lagi ngetren. Apa gambar apa merak. Aku gawe sak gawe sing apik. Lah aku gawe temenan wakot dicetahatku. Wakot dicetahatku lan yek di temen-temen wis nemen-nemeni wis tenanan sapa ingsun fi ihkami hadza thawbi ing dalem ngukuhno iki kain tak gawe sing kukuh teliti setiap nam-namane gak ana sing dumpyuk wa islahi hilan wa islahi hilan tegese bagusaken ing hadza thawb watasini hilan tegese bagusaken hadza thawb hatta layu jada sehingga ora ditemu bihi kelawan hadza thawb apa ngaibun cacat sampai menurut perkiraanku wis gak ana cacate blas wong jan rapi kaya ngene kok tapi bangsa tak etang entung tak tatakane sampean ternyata aku sik kurang teliti falamma urido mongko nalikane wis ditekakne dipentokne dipamerno disuguhno alal basire ngatasi wong kang duweni pemahaman wong kang waspada wong kang bisa ngawasi wong kang bisa neliti biuyubihi kelawan cacate saup lah kok azharo moko bisa ngetinggalake sapa albasir nalika aku isik ning dalan-dalan mang kabeh ngarani api kabeh wong nganggo wah sae mbah kawal tibake mergo wong-wong iki tibake gak teliti lah bangsa tak tokne sampean sampean kok begitu fasih begitu jelas melihat bahwa di situ ada cacat dengan bukti-bukti yang saya gak bisa mengelak adharo bisa ngetinggalake sapa albasir iki ing dalem saup ninggalaken unge tinggalaken uyuban ing pira-pira cacat kuntu kang ana sapa ingsun anha saking uyub iku ghafilan lale dimana cacat-cacat itu tidak pernah saya pertimbangkan yang penting aku mek neliti piye mriye kaine iki gak lungsetan terus garis-garis kuwi ora dumpyuk ngono tok ae aku gak mikir senine gak mikir kuwi piye gatuane merak lanang karo merak wedok iku cenggere piye lah terus iku cengkeremane ning kayu iki piye gambar godhonge piye aku gak mikir tok kuwi Mas tapi lek rumangsaku kuwi ya wis apik rumangsaku ngepol apike wis gak ana cacate yo tibake mung gara-gara kurang ana kalah teliti sampean duduhne kurang iki lah kok dadi ketok kurange kabeh lho kuwi baru soal nenun Mas sing dadi soal kuwi lha aku kuwi gak kalikan soal kuwi tapi fakaifa mongko kaya apa nasibe amaluna utahe pira-pira ngamal ngibadah kita hadihi kang saiki iki. Lah terus ngamal ngibadah awak dhewe iki lho Mas. Salat di khusuk-khusukne, poso, sahur. Ngomong sak ngomong di hati-hati, rumangsane wis gak ana cacate. Lah sok mben nek diteliti Gusti Allah terus piye? Ila urido tetkalane wis ditampilake apa amal godan ing dalam dino kiamat besok dino kiamat ditampilno Allah ing atase Gusti Allah kam ya butu fiha minal uyub kam piro ya butu bakal ketoro kam ing piro ya butu bakal munculake sapa Allah fiha ing dalam akmal minal uyub nyatane piro-piro cacat wan nuksone lan tegese piro-piro kekurangane. Nah kalau nanti yang neliti itu Allah, akan berapa cacat yang muncul, yang kelihatan, yang asalnya kita terlena. Alladzi kang nahnu kang utawi kita al yauma ing dalem iki dino isih ning dunya Anha saking cacate mang iku ghafiluna padha lali. Ketika di dunia kelihatannya semua orang mengatakan baik, baik, baik, wah itu kiai ngetop, wah itu wong suhud, wah itu lho wong wali karomah, wah itu lho badukun sing ampuh, wah itu bocah sing giat, wah itu remaja masjid sing aktif, wah itu kabeh ngarani apik. Kadang-kadang niku maca selawat mbek egal-egal sing maca selawat ayu lirak-lirik ngono niku. Kiai seneng ngarep elok mantuk-mantuk ya iki ibadah. Tenan wani muni ngono e. Wong sapi ora nek wong wani nyacat. Jadi bae besok itu kalau diteliti Allah terus gimana? Baru diteliti satu aja terus niatmu piye? Hukume piye ngono kuwi? Apa wis tau mbok musyawarahne apa durung? Terus selawat mbok aturno Nabi terus akhirnya saya ngoleh amplop kue itu terus piye terus wala terus macam-macam nih kumah kek terus yang kiai yang kue kok terus guna nengelmu bukunyina nih wong akeh dagane fitnah wana ku piye walu ketok apa itu lo bandingan nih lo jelan banding no ini ngamalmu ya lo lasing ini ngamalnya para malaikat ini jelan lo kamare malaikat api murni motivasine aku tok sing perintah. Lah kuwi iki catetane macam-macam ngene. Nek krana jengkon kiyaine, nek sing krana nek ketunggunan ceweke ana sing wah macam-macam. Nah, padahal ketika tampil di dunia semua orang mengatakan itu yang terbaik. Oh, ngono kuwi lho, mulane rumit. Soal ujub dan riya itu rumit seperti itu. Wa an ba'di sholihin. Banyak yang ngono kuwi ya, keterampilan kuwi lek. Wong iki lek isih apa? Urung teliti tenan enggak tahu rahasianya. Kita padha ning ora padha. Enggak ngono kok lak piye? Oh, sepatu sing tuku ning pinggire mbong karo sepatu sing tuku ning toko gedhe lak padha. Lek kangane sebandingno. Alah padha ae lho, sing muni padha ae iku mergo kurang teliti ngono lho. Ora kok mergo barange sing padha lah tuku ae wis pinggir toko lah wis padha ae dinggo ya padha irenge lho. Iya. Padha irenge sepatu, tapi wong teliti kuwi sampai jahitane diteliti kok. Sampai mencenge. Mencenge pucukan sepatu iki diteliti kuwi lek sukang teliti. Tukang nulis ya ngono. Kuwi nulis astagfirullah ning ngono sak godhakan apik dhewe to. Apik dhewe. Astagfirullahalazim apik. Remasa wis ngetok. Lan nek dijejerno sing ahli khot tenan ya ketara lagi gini sik kending kluen, lagi roe sik kenekuen. Lagi alif astagfirullah iki hamzah kendangaan. Diteliti sita-sita ya ketok cacate kabeh. Tapi lek sak gedhakan wah gumun bahwa aku saiki mondok oleh rong tahun itu sama sapik leo lewis kita itu tapi leh sing neliti wong sing ahli tenan ya ketok cacat menunggu ngamal aku lali kau sik ning dunya kau yoyoyo gua sing neliti menungso besok leh sing neliti malaikat sing neliti Gusti Allah mulanya ora usah kesusu menilai sekarang. Wis mboten setor ae sakake-akee terus pasrahne nek kurang nggih sampean papi dhewe lho penak. Tapi kowe aja rumangsa ngapi. Tapi aja leren pemandane. Wan badhi sholihin lan kariwayataken saking setengah wong saleh. Kala dawuh sapa badhi sholihin kuntuana sapa ingsun wailatan ing dalam sulit siwengi fi waktu sahari ing dalam waktu sahur jam setengah telu jam telu iku fi hurfaten ing dalam kamar godaan lada syariatin kang ana sandingene apa dalan gedhe akeh wong liwat jaman biyen. Wong liwat jaman biyen iki kan ora nganggo kanu dadi lek enek wong liwat enek wong apa kok krungu Wong ning omah kono lagi ngaji ya krungu. Aku maca Quran ning sanding kamarku, kamar omahku, tapi kamar omah sing sanding ratan. Akro umaca sapa ingsun? Surat At-Toha ing surat Toha. Falamma an khatamtu. Falamma an khatamtu mongko nalikane wis ngatamno sapa ingsun ing surat Toha. Ghafautu mongko ngantuk sapa ingsun ghafwatan sak ngantukan. Ngoten. Kenapa kok sing dipilih surat Toha ya mergo nek hadise sapa wonge sing maca surat Toha maka dia di hari kiamat nanti akan mendapat pahalanya semua sahabat Muhajirin dan sahabat Ansor. Ngono. Dadi katamno tenan. Terus lah para itu ning jero ngantuk mang para itu mongko banjur ngimpi ketemu sapa ingsun sasane awa-awaan. Nazala kang mudun sapa sason minasamai saking langit. Iso turu ngono terus enek wong mudun ka langit. Biadihi ku ana ing tangane sason sahifatun utawa ana lembaran. Fanasara mongko banjur Panasara mongko banjur gelar beber sapa si sakson mang ning jero impen mang gelar ha ing sahifah ing lembarane mang baina ya dayana ing arep ingsun faizan fiha suratu Toha faizan fiha tumadani ku fiha ing dalem lembaran mang suratu Toha utawi ana tulisan surat Toha. Ngono iki ana tulisane ana surat Toha ditulis mulai bismillahirrahmanirrahim sampai entek, tulisane gedhi-gedhi apik-apik. Lah terus wa idzan tahta kulli kalimatin. Wa idzan tumadaan tahta kulli kalimatin iku ana ing isore saben-saben kalimah. Asratu hasanatin utai ono sepuluh piro-piro kebagusan musbatatin kang mesti tandani stempel misalnya kono kuwi ditetapkan enek stempele kono anggar sak kalimah ono tulisannya sepuluh kebaikan yang muncul ini sepuluh sak kalimah nang isore nek daftarane sepuluh ono kaya mano gandul kono tapi tertib api. Itu masing-masing kalimat itu ada. Illa kalimatan wahidatan. Illa kalimatan kejobo. Sak kalimat wahidatan kang siji. Ono sak kalimat tok sing ora. Liyane kabeh ketulis. Ono tulisan apike enek apa tulisane kebagusan sing dikatut niku apa ae katut ning kono. Masing-masing kalimah 10 enek sitok dhewe kuwi sing ora mergo fa ini mongko satemene ingsun iku ora itu ningali sapa ingsun makana ing panggonane kalimah wahidah sing kosong mang tak tingali mahwane kosong kebusek kaya iku. Ya enak asalnya tulisannya ini enak ngono tapi karek busekan dilacak wis ora ketara. Wala arolan ora ningali sapa ingsun iku usbitat ditetepaken apa? Wala arolan ora ningali sapa ingsun tatahan ing sore kalimah wahidah apa sae ora ningali sae aning suwiji-wiji. Saya tidak melihat apa-apa itu di bawah kalimah yang lain ada semua si tok-tok itu yang kano fakultu mongko matur sapa ingsun mas tambahan itu bawa catatan ngamal ini keliru ini keliru itu mas ini kan gusi ala lho enggak lagi aku aku wis tak waca lho iki wis tak waca surat Thoha kalimah sing iki mah wis tak waca kabeh nek ana ganjaran lha iki sitok ora enek iki yo mung wis tak waca lho tenan ora kliwatan aku maca wallahi demi Allah laqad qara'tu yakti teman-teman wis maca sapa ingsun hadil kalimata ing iki kalimah wis tak waca tenan Mas jan kelingan aku wala arolan ora ningali sapa ingsun tibake wala arolan ora ningali sapa ingsun lah maring kalimah ora ningali sawaban ing ganjarane dadi ketoke mau enek wala arolan ora ningali sapa ingsun ha ing kalimah ora ningali ku usbitak ditetepaken malah tulisane kok mblobor ngene kalimah iki wis ganjarane kok ora metu itu. Iya tuh masa mana nyatet kok orang tenanan ngono. Temenan harus tahu aja mas ini man aja sama liwati ngono iya malaikat tuh arep korupsi data itu iya loh aja ngono mas sama ini aku susu ngarani aku ngono ini loh persoalan itu fakola fakola fakola mongko dawuh sapa asasu awa-awaan sodakta bener sapa sira wanyen wis sampean waca Mas aku sakjane yo ngerti wong aku yo nyekseni kok korok ta temen-temen wis maca sapa sira ha ing kalimah sing kosong kuwi lah aku sakjane yo wong tuanyen tugasku tukar nyatet yo tak tulis wa katabna lan wis nulis sapa ingsun ha ing kalimah yo tak tulis aku dhewe iki ya serada emeng sak jane. Lah bangsa ngono wis tak tulis kuwi lek kok terus ana panggilan to Mas. Ila anna. Mung wae ana sak temene kita tukang nyatet iku samina. Ngrungu sapa kita munadian ing tukang undang-undang. Yunadi kang ngundang sapa munadin sing undang-undang mang mungki balil arsi saking ngersane arase Allah. Wis tak tulis lho Mas moro-moro oleh bel ning handphone iki muni titit ngono terus. Halo? Wah, ini dari alas. Ada instruksi bahwa satu kalimat itu jangan ditulis dan ganjaran yang mestinya kandil di situ harus dijatuhkan, dibusek sekalian. Ngono. Umkhuha wa asqitu sawabaha. Umhu padha mbuseka sira kabeh ing ngam kalimah. Wasitu lan padha gugurna sira kabeh ing sawabaing ganjarane kalimah. Dihapus saja itu yang sudah tertulis. Kemudian yang ganjaran yang biasanya ditulis enggak usah ditulis. Mono biar enggak usah diberi ganjaran aja, itu enggak ada nilainya itu. Yo kepeksa to Mas wong sing. Instruksi saya ini bose aku kurungu pengumuman uno tu kok di langit tu kok aras kok gak wani aku sama rejok mureng-mureng bisa yang banyak menunggui biya aku saja ni yang kemang yo biya aku yang rungok no wacone sama aku yo seneng aku nulis yo gaginan sekali buat wacone terus tak tulis menaik ya termasuk kalimah aku mau wis. Wis kadung ketulis sakjane lho ngono kon busek kok. Lah soal ganjaran kuwi biasane sabare. Sabare kewaca terus ganjarane apa-apa kuwi ana petunjuke. Lah iki cek urung sampe nulis ganjaran wis ana perintah supaya kon busek kalimat siji kuwi mau ya famahauna. Famahauna monggo banjur busek sapa ingsun sapa kita ha ing kalimah ya kepeksa tak busek. Kala dawuh sapa si sapa mang Badul Badu Solihin mau kala dawuh sapa Badu Solihin pabaka itu mongko banjur nangis sapa ingsun pinama nami dalam duduk turu ingsun aku sakal nangis getun wakultu rasane iki sakjane enten apa to Mas kok ujug-ujug enten instruksi terus sakaliman kok diliwati niku ten apa perkarane Nek rumah kula wau lan mun kula waca kabeh sih, Mas. Mbok sampean lacak cara penyebab niku napa? Nggih bener niku pun keputusan kang ngriku, tapi kula pengin ngerti. Kok moro-moro teng keputusan sak kalimah mboten oleh ganjaran niku. Kenging napa? Wakul tulan banjur matur sapa ingsun lima kenging napa? Fa'altum agawe panjenengan kabeh zalika yang mengkono-mengkono busek ganjaran. Kok instruksi ini kan busek ganjaran itu kenging napa? Kala dawuh sapa sahsun. Malaikat sing njuru impen mau jawab. Ngene lho Mas. Nawae marro liwat. Sapa rajulun wong lanang wes-weslah maca Quran zaman kan ning kamar pinggir atas. Saman maca Toha terus ora bengi enek wong srek, srek liwat ngono terus. Lah kok farofak ta terus banterno sapa sira? Biha sebab oleh ana wong liwat mang. Sautaka ing swara sira. Li ajlihi krana mameri rajul mang. Ngono. Mergo pas kowe maca kalimah sing kuwi saman banterno dhewe liyane ra tak banteri banter dhewe mergo enek wong liwat. Mulane fadhaba. Banjur ilang apa sawabuha ganjarane kalimah. Fahazihi hazihi. Hazi monggo tak keterangan iku hazihi hazihi keterangan sing penting. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallim wa radiyallahu tabaraka anhu sahabatul rasulillahi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin amdai wa fi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-khayra kullahu wa na'udzubika minasyarri kullihi ya man biyadihi al-khayru kulluh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.